Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memprediksi pasangan Jokowi Ahok yang berhasil unggul pada putaran pertama pemilihan gubernur DKI bakal menghadapi sederet masalah jika berhasil menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta setelah lolos dari putaran kedua pada September mendatang. Menurutnya, salah satu masalah itu adalah potensi benturan kepentingan dengan pemodal-pemodal besar yang selama ini mendapat akses pembangunan dan pengembangan kota Jakarta. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah wakil Jokowi yang beberapa waktu belakangan duduk di Senayan sebagai anggota Dewan juga akan kesulitan mengatasi potensi benturan ini? Nggak akan bisa dia. Akan sangat sulit gitu. Karena apa? Karena dia belum ngerasain berhadapan dengan orang-orang yang berhadapan yang bukan hanya lingkungan politik di Senayan yang dia nikmati beberapa tahun ini gitu. Tiba-tiba dia ketemu orang yang penguasa-penguasa Jakarta yang sesungguhnya, dan ini raksasa-raksasa duit semua, orang yang ngomongnya udah TT-an bukan MM-an. Okay. Ini udah triliun-triliun gitu. Jadi, walau mereka berhasil menang, namun mereka pasti terkendala mewujudkan rencananya untuk mengembangkan Jakarta ya Pak Her? Iya, kalau misalnya dia mau nata Kemayoran. Kemayoran itu secara administrasi dan kepemilikan kan di bawah Seknek gitu. Di situ ada Harta Timur Daya, CS. Nah, nggak bisa apa-apa. Dia mau menata Ancol, misalnya. Ancol itu aset, salah satu aset terbesarnya Pemda DKI. Yeah. Di dalamnya ada apartemen, sekelilingnya Podomoro. Di SCBD di ini ada TW, ada semua konglomerasi, ada Podomoro, ada segala macam, ada Bakri di Kuningan, di itu. Terus dia mau ngatur, ya sulit lah, sulit. Jakarta itu perlu visi, perlu keberanian, dan perlu bersih gitu. Nah, kalau ukurannya adalah ketegasan, keberanian, pemain daerah seperti Jokowi, wakilnya Jokowi, si Ahok, itu kan nganggep Jakarta ini kebun binatang, gitu. Padahal yang ada itu ini masih hutan rimba penuh binatang buas. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.